Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukralillah an'amana ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila sawabis sabil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia untuk wilayah Medan di mana saja berada, hari yang penuh berbahagia ini kita akan membawakan surat Al-An'am ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullahi baghtatan aw jahrah hal yuhlaku illal qawmul zalimun. Artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan. Maka adakah yang diminasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim? Dalam ayat ini Allah mempergunakan dhamir yaitu kum atau al-kaf yang berbeda dengan ayat 46 yang hanya mempergunakan ara'aitum gitu. Tentu saja dari sisi makna juga berbeda walaupun gaya bahasanya hampir sama. Pertama tadi ayat 46 kajian yang telah lalu itu ara'aitum. Yang kedua ayat yang kita kaji pada hari ini adalah ara'aitakum. Makna yang terkandung pada ayat ara'aitakum adalah sebagai peringatan terhadap sesuatu yang bisa jadi akan semakin bertambah. Peringatan kemuniasan ini akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya dan memusnahkan seluruhnya tanpa ada yang tersisa. Sedangkan ara'aitum penggunaannya mengandung arti makna meritakanlah dan beritahukanlah kepadaku tentang informasi yang dapat memperkuat kebenaran kasus ini. Jadi memang sangat berbeda. Dalam kajian kita pada saat ini Allah memberikan tidak sekedar memberikan peringatan, bisa jadi peringatan itu akan bertambah. Karena Allah sudah berfirman, "Qul ara'aitakum in atakum azabullah baghtatan baghtah." Artinya ketika datang azab Allah itu sekonyong-konyong, artinya tiba-tiba atau terang-terangan jahratan, Allah memberikan firman-Nya selanjutnya ini dalam bentuk istifham. Hal yuhlaku illal qaumul zalimun. Maka adakah yang diminasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim? Artinya pertanyaan ini ayat yang 47 ini diakhiri dengan pertanyaan. Sebetulnya istifham atau pertanyaan tersebut adalah untuk memperkuat makna dengan makna yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 47 ini. Artinya apa? Orang-orang zalim itulah yang betul-betul akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang-orang zalim ini ketika mereka itu tertimpa musibah, mereka itu akan bukan saja mendapatkan kehancuran, artinya akan tetapi mereka merasakan kehilangan kehidupan dunia ini yang mereka nikmati. Karena mereka menganggap bahwa hidup di dunia ini hanyalah satu-satunya kehidupan mereka. Maka tatkala musibah itu datang, mereka akan sangat terpukul dan merasakan kerugian itu yang teramat sangat. Kan begitu, Ustaz? Apa? Perdana. Jadi ketika Allah memberikan azab itu bukan sekedar kehancuran yang mereka dapatkan, tapi mereka merasakan semuanya kehilangan nikmat yang mereka dapatkan ketika di dunia ini. Maka banyak orang, begitu Ustaz ya, banyak orang ketika didatangkan azab kepada seorang itu, yang mana orang itu menganggap satu-satunya kehidupan materi, kehidupan dunia ini, mereka itu akan dapat menyelamatkan mereka, tapi toh pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan mereka. Contohnya seperti anak Nabi Nuh menganggap gunung itu adalah sebagai dapat menyelamatkan mereka. Anggap aja gunung ini adalah sebuah materi kehidupan, kan begitu. Tapi ternyata kekuasaan Allah juga lah yang berlaku. Maka ketika datang azab Allah secara terang-terangan, tiba-tiba, sekonyong, bagaimana, maka seorang pun tidak akan dapat menahan hal tersebut. Maka di sini dikatakan hal yuhlaku illal qaumul zalimun, artinya apa? Yang betul-betul orang-orang zalim ini yang mendustakan Allah ini akan terkena. Ada enggak kira-kira orang yang selamat? Kan gitu kira-kira pertanyaan. Iya. Iya, bagaimana tanggapan Ustaz Perdana? Iya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa azab Allah itu ada dua bentuk dan kedua-duanya menyakitkan. Yang pertama adalah dengan tiba-tiba tanpa disadari sebelumnya, tanpa diberitahukan. Tanpa diberitahukan. Kemudian yang kedua itu jahratan, ya. Yang pertama tadi baghtah, yang kedua jahrah, yang dapat dilihat. Artinya ada proses-proses menuju kepada azab itu dan itu bisa disaksikan secara langsung oleh orang yang menjadi objek daripada azab itu. Kedua-duanya ini menyakitkan, tidak enak. Bahkan sebenarnya azab yang sifatnya jahrah itu secara terang-terangan itu jauh lebih menyakitkan daripada secara baghtah. Kata orang dibunuh secara langsung itu lebih enak daripada kalau misalnya dipotong satu persatu daging tubuhnya sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Begitulah bahasanya. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa Allah menimpakan azabnya tidak hanya dalam satu bentuk saja. Ya, kisah yang terdahulu dari umat-umat terdahulu seperti kisah kehancuran Nabi Nuh alaihi salam, kemudian umat kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun yang tenggelam, kemudian pada masa Rasulullah yaitu tentara bergajah yang dihancurkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba, itu adalah menjadi bukti bahwa ternyata sejarah juga mencatat tentang terjadinya azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba saja. Dan ini Allah turunkan kepada orang-orang yang sangat ingkar. Ya, kita tahu bahwa Fir'aun itu adalah orang yang sangat ingkar. Tanpa pendahuluan sebelumnya Allah langsung tenggelamkan dia. Begitu juga dengan pasukan bergajah, ya, Ashabul Fil yang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah, ya, tanpa melalui mukaddimah, ya, atau prakata, langsung Allah hancurkan tentara bergajah itu, walaupun sebenarnya sudah dikasih tahu duluan oleh kakek Rasulullah kepada pimpinannya, yaitu pimpinan Abraha. Adapun azab yang sifatnya itu adalah jahrah, ini adalah sesuatu yang dilakukan secara berproses, ya. Allah sudah berikan semacam warning, ya, peringatan agar hutan itu jangan dibabat. Kenapa? Karena akan menghilangkan keseimbangan alam. Tapi ketika ternyata hutan juga masih dibabat, akhirnya manusia bisa melihat sendiri secara jelas bagaimana berbagai macam bencana itu bisa melanda negara kita yang tercinta ini. Tanah longsor yang sekarang ini masih terus terjadi itu akibat tidak ada lagi air yang menghalangi tebing-tebing tinggi sehingga akhirnya longsor ke bawah. Begitu juga dengan kekhawatiran yang menimpa masyarakat dunia karena es kutub itu sudah mulai mencair. Itu juga diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri yang berbagai polusi yang terjadi di setiap negara saat sekarang ini itu menyebabkan ketidakseimbangan alam, terjadinya pemanasan global sehingga akhirnya es di kutub itu mencair. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Hampir 1 juta kubik es itu mencair selama 100 tahun terakhir. Dan kalau itu terus berlangsung, tidak akan menutup kemungkinan bahwa pada satu waktu mendatang, 100 tahun mendatang, bumi ini akan dilanda yang namanya pendinginan secara global. Bukan hanya sekedar di Eropa, tapi juga di negara-negara Asia. Ya. Jadi, apapun azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan itu pada dasarnya sebenarnya memberikan satu penyegaran atau semacam pemberitahuan kepada umat-umat yang datang setelahnya bahwa ini yang akan terjadi pada umat terdahulu dan akan terjadi pada dirimu kalau ternyata kamu memang masih melakukannya. Ini adalah semacam peringatan keras dari Allah agar kita kembali kepada Allah, kembali bertobat kepadanya, melakukan segala apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan yang lebih penting lagi adalah tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kita, tanpa melupakannya. Iya. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini ketika Allah menurunkan azab itu, kira-kira ya, ada yang bisa menahannya, kira-kira Ustaz? Iya. Ada, kan? Kalau sudah azab Allah itu turun, tidak akan mampu, tidak akan ada mampu yang iya, mengazabnya. Begitu. Walaupun bagai banyak usaha manusia untuk itu, untuk menghindarkan dari azab tersebut, kan gitu, Ustaz? Iya, benar sekali. Contohnya seperti terjadinya gempa bumi, kan gitu, Ustaz? Bahkan di Jepang juga itu banyak sekali bangunan-bangunan itu dirancang memang untuk diperuntukkan anti gempa. Tapi begitulah juga, kalau sudah azab Allah itu datang, istilahnya begitu. Iya. Bagaimanapun bangunan itu kuatnya, kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang dapat menahan hal tersebut. Dalam arti kata, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hal ini, kan gitu, Ustaz? Makanya seperti yang Ustaz katakan tadi, ambil jalan tengahnya itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu bukan alternatif, tapi itu adalah solusi utama, begitu. Iya, yang menarik ini, Ustaz, bahwa kita tidak perlu mempersiapkan tameng untuk menghindarkan diri kita dari azab. Tapi bagaimana kita berusaha untuk melakukan tindakan preventif daripada tindakan pengobatan, begitu kan? Namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan tunggu azab Allah itu turun, tapi bagaimana kita berusaha untuk mencegah sedini mungkin supaya azab Allah itu tidak turun dan berbagai bala itu tidak turun. Jangan tunggu banjir itu datang baru kemudian dibuat kanal di Jakarta itu coba untuk dikeruk untuk menangani banjir. Saya lihat itu sungai-sungai Jakarta masih penuh dengan sampah. Ya kan, kenapa itu tidak dibersihkan? Kota itu perlu kepada penghijauan. Ada namanya taman, harus ada taman kota dan itu harus dibudidayakan. Tapi kenapa ternyata itu tidak dibuat? Jadi kita tidak perlu tindakan penanganan, tapi yang kita perlu adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari berbagai bencana alam atau berbagai azab yang Allah siap timpakan kalau ternyata kita tidak menjaga bumi kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu cara menjaganya adalah tindakan preventif agar azab Allah itu tidak turun, bala itu tidak mengenai kita, adalah kita tunduk kepada Allah, menyerahkan diri kita kepadanya. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang dilarang oleh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun begitu, Ustaz, tapi kan namanya orang berusaha kan, namanya kan ikhtiar kan, Ustaz. Iya. Artinya dengan membangun kanal atau membangun apa itu kan sebuah ikhtiar. Iya, kan, tidak salah. Cuma terkadang kita ini banyak melakukan pemborosan, begitu. Nunggu orang sakit baru diobati, itu kan perlu biaya yang besar. Iya. Tapi bagaimana coba kita budayakan olahraga, kita budayakan jalan sehat, kita budayakan naik sepeda agar polusi itu tidak ada, itu lebih baik, jauh lebih baik dan jauh lebih murah biayanya daripada menyiapkan fasilitas obat-obatan kalau terkena penyakit, ya kan? Memang harus kerja keras dari semua pihak, iya, kan gitu, Sa? Betul. Contohnya juga seperti sampah-sampah ini kan, memang diwajibkan kita kan gitu. Tapi yang mengambil sampah ini juga kadang-kadang bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Iya, kan, gitu. Salah satunya juga yang harus kita perhatikan, Pak Jur, adalah terutama untuk pemerintah ya. Penanganan mental manusia itu jauh lebih utama daripada penanganan hal-hal yang bersifat material. Memperbaiki jalan rusak itu bagus, tapi memperbaiki jiwa manusia yang mulai rusak itu jauh lebih bagus daripada memperbaiki jalan yang rusak, begitu. Ya kan? Membangun kota itu bagus, tapi membangun generasi-generasi yang sekarang ini itu jauh lebih bagus daripada pembangunan, daripada sedikit-sedikit ada tanah kosong nanti bangun perumahan. Itu bagus, tidak salah. Tetapi banyak orang-orang yang tidak mampu sekolah hanya gara-gara tingginya pembiayaan sekolah gitu. Jadi kita banyak melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya ada yang lebih penting untuk kita utamakan daripada melakukan hal-hal yang lain. Iya, jadi maksud Ustaz Perdana tadi itu adalah hal yang kita lakukan yang tidak krusial atau yang tidak begitu penting, kita tinggalkan. Ending kita tinggalkan dulu kan gitu. Kalau lagi azan, tinggalkan pekerjaan salat. Itu jauh lebih penting daripada meneruskan pekerjaan. Begitulah waktu kita juga yang memisahkan kami dari tim Sabir Al-Azhar. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Perdana. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.